بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, sudah berlalu 16 pembahasan berkaitan dengan furudul wudu wa sifatuh. 16 pembahasan semuanya berkaitan dengan al-furud ya, furudul wudu. Setelah itu penulis rahimahullah membuka sejumlah pembahasan berkaitan dengan niat. Kata beliau rahimahullah, wa niyatu syartun. لطهارة الأحداث كلها. Dan niat itu adalah syarat untuk taharah, mensucikan seluruh hadas. Iya, ini kalimat ada tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, penjelasan tentang hukum niat dalam wudu. Penulis sudah berkata niat itu syartun. Iya. Dan syart secara bahasa adalah al-alamah, tanda. Secara istilah, ma yalzam min wujudihi al-wujud wa la yalzam. Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud wa la adamun lidatih. Ya, syarat adalah apa yang mengharuskan dari tidak adanya amalan, dan dari keberadaannya mengharuskan adanya, atau dari keberadaannya tidak mengharuskan adanya amalan dan tidak mengharuskan ketiadaan pada zatnya. Ya, jadi wudu syarat untuk sholat. Apa artinya wudu syarat untuk sholat? Yalzam min adamihil adam. Kalau tidak ada wudu, sholatnya tidak syah. Sholatnya dianggap tidak ada. Wala yalzam min wujudihil wujud. Dan seorang dalam keadaan berwudu, tidak mesti dia sholat. So, mungkin saja dia sekarang berwudu pagi hari, tidak wajib dia sholat apa? Sholat duhur. Iya. Demikian. Jadi itu syarat. Dan ini menunjukkan bahwa syarat di sisi penulis ya adalah hal yang merupakan keabsahan wudu. Tanpa niat, ini menunjukkan bahwa niat adalah syarat di sisi penulis yang merupakan keabsahan wudu. Tanpa niat, wudu tidaklah syah. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan adalah dengan niat. Iya. Baik. Tapi yang disebut oleh penulis di sini, ini adalah pendapat yang merupakan pegangan jumhurul fuqaha. Iya. Baik. Kemudian yang perlu diingat bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak disyariatkan untuk dilafadzkan. Sebab niat secara bahasa adalah al-qasd, adalah maksud. Nah, adalah maksud. Jadi kapan dia memaksudkan, meniatkan, maka itu adalah niatnya. Dan itu letaknya di dalam hati. Tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Bahkan melafadzkan niat adalah bid'ah di kalangan para ulama. Iya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang melafadzkan niat. Dan karena hal tersebut bertentangan dengan makna niat secara bahasa. Dan hal tersebut bertentangan dengan konsekuensi niat secara akal kebiasaan. Iya, seorang kalau makan, tidak mungkin dia ketika akan mengambil makanan, dia mengucapkan niatnya. Ya, di depannya ada nasi, ada telur, ada sayur. Mengambil nasi, dia baca dulu saya niat mengambil nasi, baru diambil nasi. Atau dia baca dulu saya niat mengambil telur, baru diambil telur. Tapi niat adalah suatu di dalam hati. Jelas ya? Baik. Dan melafadzkan niat di dalam ibadah, itu adalah bid'ah. Pakai dalam sholat, dalam zakat, puasa, haji, maupun yang lainnya. Ya. Maupun yang lainnya. Ya, ada pun bacaan bagi orang yang haji, dia membaca labbaika, labbaika Allahumma umrah, atau labbaika Allahumma hajjan, atau labbaika Allahumma umrah dan hajjan, pada saat dia ihram, itu bukan melafadzkan niat, tapi itu adalah bacaan ihram yang disyariatkan. Adapun niat letaknya di mana? Letaknya di dalam hati. Ya, dan ini menyelisihi kebanyakan orang-orang Syafi'iyah yang mereka mensyaratkan pelafazan niat. Ya. Dan ini muncul di kalangan orang-orang belakangan Syafi'iyah. Dan ini oleh kalangan kibar ulama Syafi'iyah sendiri diingkari. Iya. Dan Imam Syafi'i sendiri tidak ada nas menunjukkan tentang hal tersebut. Bahkan dari Imam Syafi'i zahirnya sama dengan pendapat ulama yang lain, bahwa niat letaknya di dalam hati. Dan yang keliru di dalam hal ini di mazhab Syafi'i adalah seorang yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Ya. Dialah yang keliru memahami ucapan Imam Syafi'i di dalam hal ini. Sehingga dia sangka bahwa Imam Syafi'i mensyaratkan niat, padahal tidak. Nah, dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi kesalahannya di dalam kitabnya Al-Majmu' dan di dalam Tahdhib Al-Asma wal Lughat. Pembahasan yang ke-18. Kata penulis, li taharatil ahdathi kulliha, untuk tahara seluruh hadas. Ya, ini pembahasan yang ke-18. Cakupan niat untuk seluruh taharah, untuk taharah pada seluruh hadas. Jadi cakupan niat untuk taharah pada seluruh hadas. Nah, jadi di dalam ucapan penulis ini, li taharatil ahdathi kulliha, untuk bertaharah pada seluruh hadas, iya, masuk di dalamnya hadas kecil maupun hadas besar. Sebab telah berlalu bahwa hadas terbagi dua. Ada hadasun asgar dan ada hadas apa? Akbar. Jadi kulliha di sini yashmal al-hadas al-akbar wal-hadas al-asgar. Semuanya masuk di dalamnya. Iya, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhurul ulama. Madhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun Abu Hanifah rahimahullah, beliau berpendapat bahwa taharatul hadas tidak disyaratkan padanya niat. Tidak disyaratkan padanya niat. Iya. Dan ini adalah pendapat yang lemah. Ini adalah pendapat yang lemah. Karena niat itu adalah syarat pada seluruh ibadah. Dan wudu termasuk dari ibadah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal amalu binniyat." Sungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Baik. Pembahasan yang ke-19. Kata penulis rahimahullah, "Li taharatil ahdath." Untuk mensucikan seluruh hadas. Kalimat hadas keluar darinya tahara apa? Taharatul anjas. Keluar darinya najis. So, bersuci dari najis tidak disyaratkan padanya niat. Iya. Jadi kalau seorang misalnya dia buang air besar, kemudian dia berbersih, istinja atau apa namanya berbersih dari pertahara. Nah, dan dia tidak niatkan untuk mengangkat najis. Apakah ini syah atau tidak? Jawabannya syah. Sebab yang dimaksudkan dari pembahasan taharatul anjas, mensucikan diri dari najis adalah berbersih, menghilangkan najis. Ada niat maupun tidak ada niat, kapan najisnya sudah hilang, hal tersebut telah cukup. Tapi berbeda dengan hadas, berwudu, mandi junub. Iya. Ini wajib dia berniat. Sebab dia adalah ibadah yang wajib untuk didatangkan. Iya. Berbeda dengan menghilangkan najis. Kapan najisnya sudah hilang, hasal al-maksud, maka maksudnya sudah tercapai. Iya. Maksud dari menghilangkan najis sudah tercapai. Baik. Jadi ini pembahasan yang ke-19 ya, bahwa ucapan penulis di sini taharatul ahdats menunjukkan bahwa taharatul anjas tidak masuk. Mensucikan najis tidak disyaratkan padanya apa? Padanya niat. Kemudian penulis rahimahullahu taala menjelaskan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah niat. Iya. Dalam hal pensyaratan niat itu. Dan ini rincian. Karena itu beliau katakan fayanwi, pakai fa di sini. Maka beliau meniatkan, dan fa ini dalam bahasa Arab, dalam apa namanya, bahasa Arab disebut dengan fa litafri', ya, untuk merinci atau litafsil, ya, atau mencabangkan, beda, ya, dibedakan antara tafsil dengan tafri'. Maka di sini beliau tafri' sejumlah pembahasan berkaitan dengan masalah apa? Masalah niat. Nah, kata beliau fayanwi raf'al hadas, maka dia meniatkan mengangkat hadas. Ini pembahasan di urutan kita sudah masuk pembahasan yang keberapa? 20. Iya, tentang niat mengangkat hadas. Jadi seorang ketika berwudu, ya, mandi, maka disyaratkan dia berniat mengangkat hadasnya. Iya. Karena sudah berlalu bahwa niat adalah syarat dalam taharah. Jadi kalau dia misalnya mandi, dia junub, kemudian dia mandi. Iya. Dia tahu bahwa dirinya junub. Jelas ya? Dia tahu bahwa dirinya junub. Kemudian dia mandi. Nah, dia mandi. Apakah mandinya ini telah mencukupi untuk mandi junub atau tidak? Apa jawabannya? Saya ulangi. Sekarang seorang junub, dia tahu dirinya junub, kemudian dia mandi. Mandi biasa, tidak niat mandi junub. Ya, apakah mandinya ini mencukupi untuk mandi junub? Jawabannya tidak. Ya, karena tidak ada niat. Bagaimana ucapan penulis ya? Fayanwi raf'al hadas. Sama seorang kencing, buang air kecil. Ya, kemudian dia berwudu. Dia wudu, tidak dia niatkan untuk mengangkat hadasnya. Cuma untuk apa? Untuk basa-basa badan saya. Untuk menyegarkan badan saya. Maka ini wudunya syah atau tidak? Jawabannya apa? Tidak syah. Baik. Kenapa? Sebab tidak ada niat di dalamnya. Dan dalil tentang hal ini sudah berlalu, innamal a'malu binniyat. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang masalah niat taharah pada hal yang tidak boleh, pada ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan taharah. Iya. Kata beliau awit taharata lima la yubahu illa biha. Iya. Demikian pula dia berniat untuk taharah pada suatu ibadah yang tidak dibolehkan kecuali dengan taharah. Jadi ada ibadah-ibadah yang tidak dibolehkan kecuali dengan apa? Taharah. Contoh solat. Tidak boleh kecuali dengan apa? Taharah. Tawaf. Ini menurut sejumlah ulama ya. Walaupun pendapat yang lebih kuat bahwa tawaf itu tidak disyaratkan apa? Taharah. Demikian pula mengusap mushaf. Pada pendapat sebagian ulama disyaratkan harus taharah. Dan ini akan datang pembahasannya. Nah, pada ibadah-ibadah yang seperti ini, hal-hal yang tidak dibolehkan kecuali dengan taharah, maka dia wajib meniatkan. Wajib meniatkan ya, untuk taharah di dalam hal tersebut. Agar supaya terangkat hadasnya. Adapun kalau dia tidak niatkan taharah, ya, maka tidak apa? Tidak akan syah taharahnya tersebut karena tidak ada niat. Iya. Baik. Ini pembahasan yang ke-21. Pembahasan yang ke-22. Kata beliau rahimahullah, fa inna wa ma tusannu lahu taharatu ka qira'atin. Ini tentang niat untuk apa yang disunnahkan bertaharah. Iya. Jadi ini sudah bentuk yang ketiga ya. Yang pertama tadi hadas, dia mengangkat hadas. Yang kedua dia berniat untuk taharah pada ibadah yang tidak boleh kecuali dengan taharah. Sekarang yang ketiga tentang niat untuk tentang niat taharah untuk hal yang disunnahkan taharah saja. Tidak wajib taharah, hanya disunnahkan. Ada yang keempat di sini katakan au tajdidan masnunan nasiyan hadathahu irtafa. Atau dia mentajdid wudunya, memperbaharui wudu. Tapi wudu yang sunnah saja, dia lupa sedang berhadas. Iya. Dia mentajdid untuk wudu sunnah, tapi dia lupa sedang berhadas. Ini terangkat hadasnya. Baik. Jadi ini empat masalah ya. Empat bentuk disebut oleh penulis di sini. Yang pertama tadi, niat mengangkat hadas. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, niat tahara pada ibadah yang tidak boleh kecuali dengan bertahara. Ini juga sudah kita bahas. Dan telah kita terangkan bahwa di sini dia harus berniat. Ya. Kemudian yang ketiga, dia meniatkan untuk hal yang disunnahkan bertahara. Ya. Ini yang ketiga dari orang yang penulis di pembahasan niat. Kalau di urutan pembahasan kita, sudah pembahasan keberapa? 22. Ya. Baik. Jadi dia meniatkan taharah pada hal yang disunnahkan. Kakiraatin. Seperti yang membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran disunnahkan dia membaca Al-Quran di atas apa? Taharah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Karihtu an adzkurallaha illa ala taharah." Saya tidak suka berzikir menyebut Allah kecuali di atas taharah. Kecuali di atas apa? Taharah. Iya. Jadi kalau dia berniat untuk hal yang disunnahkan, dia niat taharah, maka irtafa. Hadatnya sudah terangkat. Yang kalau hadatnya sudah terangkat, itu boleh dia pakai untuk apa? Untuk sholat wajib. Iya. Boleh dia pakai untuk sholat wajib. Sebab asalnya, dia sudah tidak berhadas lagi. Sekarang misalnya seorang dia masuk masjid. Nah, dia masuk masjid. Baik. Kemudian dia sholat. Atau saya kasih gambaran lebih ringkas. Seorang misalnya di rumahnya, dia mau baca Quran. Ya. Pergi berwudu. Wudu ini adalah untuk membaca Al-Quran. Terus dia baca Al-Quran sampai masuk waktu duhur. Dia masih di atas wudunya. Apakah boleh wudu ini dia pakai untuk sholat duhur? Jawabannya apa? Jawabannya boleh. Sebab hadatnya sudah terangkat. Jelas ya? Hadatnya sudah terangkat. Baik. Ini maksud penulis menerangkan. Jadi kalau dia sudah meniatkan, ya, untuk melakukan hal yang disunnahkan, bertahara untuk hal yang disunnahkan, maka hadatnya sudah terangkat. Jadi kalau hadat sudah terangkat, sudah berarti dia suci, sudah memenuhi syarat salat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umumnya bersabda, "La yakbalullahu salata ahdikum ida ahdath hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Iya. Apabila dia berhadas. Ini sekarang tidak ada lagi hadasnya. Karena tidak ada lagi hadasnya, maka itu syah untuk dipakai apa? Untuk dipakai salat. Iya. Jadi perhatikan ya. Faedah dari pembahasan penulis di sini. Kenapa beliau membahasnya? Iya. Baik. Kemudian yang keempat. Di uraian penulis masalah niat ya. Kalau di urutan kita sudah pembahasan yang keberapa? 23. Aw tajdidan masnunan nasiyan hadathahu irtafa. Atau dia meniatkan tajdid, memperbaharui wudu yang sifatnya sunnah. Dia lupa bahwa dia sedang berhadas. Irtafa, maka terangkat. Maksudnya terangkat apa? Hadatnya. Kalimat irtafa ini untuk dua pembahasan ya. Pembahasan yang ketiga tadi dan pembahasan yang keempat sekarang ini. Ya sekarang seorang dia habis sholat duhur. Ya. Habis sholat duhur, buang angin. Begitu masuk sholat asar, ya, dia lupa bahwa dirinya apa? Bahwa dirinya buang angin. Lupa. Baik. Tapi dia ke tempat wudhu berwudhu. Niat wudhunya bukan untuk mengangkat hadas. Tapi niat wudhunya untuk apa? Untuk memperbaharui wudhu saja. Untuk memperbaharui wudhu. Jelas ya? Ya, jadi kalau dia lupa bahwa dia sedang berhadas, kemudian dia berwudhu dengan niat wudhu yang sunnah, maka hal tersebut kata penulis sudah cukup. Itu sudah mengangkat apa? Sudah mengangkat hadasnya. Sudah mengangkat hadasnya. Jelas ya? Baik. Dan ini apa yang disebutkan oleh penulis? Ya. Sangat kuat. Sebab tentunya ketika dia berwudu dengan wudu sunnah tersebut, walaupun sunnah, tapi itu sudah hal yang syah. Jelas ya, tapi penulis syaratkan dua hal. Yang pertama, tajdidnya adalah apa namanya? Hal yang disunnahkan. Nah. Ini yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, disyaratkan dia lupa sedang berhadas. Disyaratkan dia lupa. Sebab kalau dia ingat berhadas, lalu dia berwudu untuk hal yang sunnah, iya. Ini syah atau tidak wudunya? Jawabannya tidak syah. Ini orang main-main. Iya. Dia tahu dirinya berhadas, kemudian dia berwudu dengan niat bukan untuk mengangkat hadas, tapi dengan niat memperbaharui wudu. Iya. Maka ini tidak syah wudunya yang seperti ini. Jelas ya. Adapun kalau dia memperbaharui wudu, dia lupa sedang berhadas, ini wudunya syah. Terangkat sudah hadasnya. Nah, sebab asalnya dia sudah berwudu. Iya. Asalnya dia telah berwudu sebagaimana yang diperintah dan itu sudah cukup. Nah. Baik. Selesai sudah ya. Ingat ya, diperhatikan baik-baik ini pembahasan penulis. Nanti antum apa namanya? Jangan keliru di dalam memahaminya. Jadi di sini semuanya saya simpulkan dulu. Di sini berapa pembahasan ini? Dari kalimat fayanwi raf'al hadas awit taharata lima la yubahu illa biha fainnawa ma tusannu lahu at-tahara fainnawa ma tusannu lahu at-taharatu kakira'atin au tajdidan masnunan nasiyan hadathahu irtafa. Ini berapa pembahasan ini? Ini empat pembahasan. Saya simpulkan. Bentuk yang pertama, dia niat untuk mengangkat hadas. Ini sudah kita rinci ya. bahwa ini harus ada niat, disyaratkan padanya niat. Yang kedua, kalau dia bertahara untuk ibadah yang tidak boleh kecuali dengan tahara. Iya. Ini disyaratkan apa? Harus ada niat. Nah, demikian pula pembahasan yang ketiga, ya, pada hal yang disunnahkan seperti membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Hal yang disunnahkan, dia bertahara untuk membaca Al-Qur'an, maka taharanya ini sudah cukup. Sebagai wudunya yang syah boleh dipakai apa? Boleh mengangkat hadasnya, boleh dipakai sholat dan seterusnya dari hukum-hukum yang berkaitan dengan taharah. Boleh dipakai sholat, boleh dipakai tawaf dan selainnya, ya kan? Hukum taharah banyak. Baik, yang keempat, ya, kalau dia memperbaharui wudu yang sifatnya sunnah dalam keadaan dia lupa sedang berhadas, ini juga hadasnya apa? Terangkat atau tidak? Hukumnya hadasnya terangkat. Jadi ini empat pembahasan. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa inna wa guslan masnunan ajza'an wajibin. Ini pembahasan yang ke-24. Ya. Tentang niat mandi sunnah. Mencukupi mandi wajib. Ya, seorang mandi niatnya adalah mandi apa namanya? Sunnah. Ya. Seperti misalnya dia niat mandi untuk ihram. Ya. Dia niat mandi untuk berangkat sholat Id. Apakah niatnya ini cukup untuk mandi Jumat? Di atas pendapat ya mengatakan bahwa mandi Jumat adalah apa? Wajib. Atau saya kasih contoh lain, apakah niatnya cukup untuk mandi janabah? Iya. Di sini menurut penulis, jadi kalau dia sudah mandi, sudah mandi sunnah, maka itu cukup untuk yang wajib. Jadi zahir ucapan penulis, kalau seorang misalnya niat, iya, seorang misalnya niat mandi sunnah saja, dia niat mandi sunnah saja, misalnya dia niat apa namanya, mandi untuk berangkat Id, anggaplah besoknya Id ya, hari Jumat, Id, iya, jadi sebelum berangkat dia mandi untuk sholat Id. Ini mandi sunnah. Masuk hari Jumat, dia tidak mandi Jumat lagi. Ini menurut penulis ya, sebab mandi sunnahnya, mandi idnya, itu sudah cukup untuk mandi wajib. Ini di atas pendapat bahwa mandi Jumat hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, jelas ya? Seorang misalnya di hari Jumat, dia junub. Atau anggaplah di hari Id, dia junub. Dia mandi untuk sholat Id. Ya, dia tahu dirinya junub. Tapi mandinya untuk sholat apa? Id saja. Ini terangkat hadatnya atau tidak? Terangkat menurut ucapan siapa? Ucapan penulis ya, kita di bahasa penulis. Ya, tapi sebagian ulama ada yang mensyaratkan kalau dia lupa. Disyaratkan kalau dia lupa saja. So, kalau dia ingat sedang junub, lalu dia niat untuk mandi sunnah saja, maka ini tidak mencukupi apa? Tidak mencukupi mandi junubnya. Iya. Karena itu ucapan penulis di sini harus ditakyid. Wa inna wa guslan masnunan ajza'an wajibin. Ini boleh ditakyid, wa inna wa guslan masnunan nasian hadathahu ajza'an wajibin. Jelas ya? Sebab kalimat di sini, ya, untuk hal yang seperti ini disyaratkan. Pada hal yang wajib, kalau dia ingat, dia harus mengangkat kewajiban. Ya, dan itu zahir dari hadits innamal amalu binniat. Sungguhnya setiap amalan tergantung pada apa? Pada niatnya. Baik. Jadi ini pembahasan yang ke-24. Pembahasan yang ke-25. Kata beliau, wakada aksuhu. Demikian pula sebaliknya. Ini kebalikan dari pembahasan yang ke-24. Jadi kalau kebalikannya, berarti ini pembahasannya tentang niat dia mandi wajib, ya, itu mencukupi mandi sunnah. Kalau ini jelas ya, dia niat mandi wajib, ya, maka itu sudah mencukupi apa? Mandi sunnah. Di hari Jumat dia junub. Ya. Dia junub, dia mandi dengan niat mandi junub. Apakah ini sudah cukup untuk mandi Jumat? Ya. Apakah ini sudah cukup untuk mandi ihram? Ini di atas pendapat tadi bahwa Jumat adalah sunnah ya. Apakah sudah cukup untuk mandi id? Jawabannya iya, sudah cukup. Sebab yang wajibnya saja terangkat, ya, hadasnya, berarti yang sunnahnya juga sudah apa? Sudah mencukupi. Jelas ya? Baik. Ini berkaitan dengan masalah cukupnya. Nah, tapi ingat niat itu punya peranan. Niat itu punya peranan. Karena itu, ya, di sini ada kesimpulan yang bagus dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau katakan bahwa mandi wajib bersama mandi sunnah itu tidak lepas dari 4 keadaan. Mandi wajib bersama mandi sunnah tidak lepas dari 4 keadaan. Keadaan yang pertama, dia niatkan mandi sunnah saja. Tidak dia niatkan wajib, mandi wajib. Ya. Kalau dia niatkan mandi sunnah saja, dia tidak niatkan mandi wajib. Ini tadi ada rincian tadi ya. Kalau dia niatkan mandi sunnah, dia ingat mandi wajibnya. Ini syah atau tidak untuk wajib? Jawabannya tidak syah. Tapi kalau dia niatkan mandi sunnah, dia lupa dia sedang mandi, dia sedang junub. Maka ini syah atau tidak? Jawabannya ini syah ya. Baik. Yang kedua, dia niat mandi wajib. Dia hanya niat mandi wajib saja. Tidak niat mandi sunnah. Ini hukumnya apa? Mencukupi sunnah atau tidak? Mencukupi. Keadaan yang ketiga, dia niatkan dua-duanya. Dia niatkan yang wajibnya, dia niatkan yang sunnahnya. Ya, kalau dia niatkan wajib, niatkan sunnah. Ini yang paling apa? Hah? Paling aman sudah. Ya, sebab dia niatkan semuanya. Dan keadaan yang keempat, dia niatkan untuk setiap dari keduanya mandi tersendiri. Ya, jadi mandi wajibnya dia niatkan sendiri, mandi sunnahnya dia siapkan tersendiri. Baik. Yang keempat ini tadi, yang harusnya dirinci ya. Yang pertama kita biarkan saja. Jadi saya ulangin ya. Yang pertama, mandi sunnah, dia niatkan mandi sunnah saja. Yang kedua, dia niatkan mandi wajib saja. Ya. Yang ketiga, dia niatkan dua-duanya. Dia niatkan dua-duanya. Nah, dan yang keempat, dia niatkan untuk setiap mandi, mandi tersendiri. Untuk wajibnya sendiri, sunnahnya sendiri. Jadi ini 4, apa namanya, keadaan. Baik. Selesai pembahasan yang keberapa? Ke-25. Ini banyak masail ya di belakangnya. Tapi kuncinya di sini, antum harus paham masailnya. Ya, supaya kesimpulannya benar. Sebab ini ucapan penulis bagaimana yang telah berlalu. Beliau sangat meringkas sekali. Dan kalimat-kalimat beliau detail. Beliau kumpulkan masail-masail fikih dalam kalimat ringkas. Inilah, apa namanya, fungsinya seorang belajar mukhtasarat, ringkasan. Untuk melatih ketajaman, pemahaman. Dan pandai mentafri', memisah antara masalah dengan masalah yang lainnya. Ya. Antara masalah dengan masalah yang lainnya. Dan itulah fikih. Nah, fikih itu masail dan apa? Dalail. Ya. Dia tahu setiap masalah pada ucapan ini ada sejumlah masalah, dalilnya ini, kesimpulannya ini. Tapi yang pokok dipahami. Nah. Baik, pembahasan yang ke-26. Kata beliau rahimahullah, wa in ijtama'at ahdathun tujibu wudu'an aw ghuslan. Ya. Fadawa bi taharatihi ahadaha irtafa'a sa'iruha wa yajibu al-ityanu. Baik. Kata beliau, apabila beberapa hadas berkumpul. Ada beberapa hadas berkumpul. tujibu wudu'an, apakah hadatnya itu mengharuskan wudu atau guslan, atau mengharuskan apa, mandi. Iya, baik. Contoh misalnya seorang dia berhadas, banyak hadas, dia sudah buang air kecil. Ya, ketika buang air kecil dia buang angin lagi. Karena dia sudah buang angin, rasanya mau buang air besar, dia buang air besar. Ya. Setelah itu dia pergi tidur lagi. Hah? Begitu bangun tidur dia makan daging unta. Sudah berapa hadatnya? Sudah 5. Ya. 5 hadat ini kalau dia bertahara dengan salah satu dari 5, itu sudah cukup. Sudah terangkat apa? Terangkat hadatnya. Ya, apalagi kalau dia niatnya mutlak mengangkat hadat, maka akan apa? Akan selesai sudah. Baik, tadi ada 5 ya. Ya. Dia buang air kecil, buang angin, buang air besar, tidur, makan daging unta. 5 pembatal wudu dia lakukan. Jelas ya? Begitu dia makan daging unta, terdengar waktu, terdengar adzan duhur. Iya. Terdengar adzan duhur. Dia pergi berwudu karena dia ingat makan apa? Daging unta. Dia berwudu untuk mengangkat hadas karena makan daging unta. Wudunya untuk mengangkat daging unta ini telah menggugurkan seluruh apa? 4 hadas sebelumnya. Jelas ya, ini sudah cukup. Karena itu di pembahasan ini kalau orang sudah paham masalah niat, begitu dia wudu, dia niatkan mengangkat hadas secara mutlak. Iya, maka ini akan lebih apa? Akan lebih selamat. Jelas ya? Demikian. Demikian pula kalau misalnya sholat. Orang setiap kali sholat, keluar duhur, waktu asar dia keluar, maghrib dia keluar. Ya. Kadang seorang tidak bisa menghadirkan niatnya. Ini sholatnya sholat apa sekarang? Tapi kebiasaannya setiap hari keluar begitu. Ya, jelas ya. Maka di sini harusnya dia biasakan dirinya berniat. Kalau dia keluar sholat adalah dia niat untuk sholat di waktu itu. Sebab kalimat sholat di waktu itu mencakup seluruh sholat. Jadi kapan saja dia sholat keluar di waktu itu, di waktu duhur, maka dia duhur. Di waktu asar dia apa? Asar. Maka ini akan selamat mengangkat niatnya. Tapi mengangkat apa nak? Kewajibannya. Karena itu dia harus pandai. Ya. Di dalam meniatkan tersebut. Baik. Ini beberapa hadas ya, mewajibkan wudu. Beberapa hadas mewajibkan apa? Mewajibkan mandi. Iya. Seorang mimpi basah. Ya, setelah itu apa? Lakukan hubungan suami istri. Iya. Kemudian haid misalnya, perempuan haid. Sudah berapa? Dia sudah berapa hadatnya? 3. 3 hadat semuanya mewajibkan apa? Mewajibkan mandi. Ya, begitu dia mandi haid, maka mandi haidnya sudah cukup mengangkat junubnya, mengangkat apa? Mimpi basahnya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini maksud dari ucapan penulis. Dalilnya apa? Innamal amalu binniyat. Setiap amalan tergantung dengan niatnya. Dan dalilnya ketentuan umum. Ya, di dalam pembahasan taharah. Karena Rasulullah bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tahur. Salat dia terima kecuali dengan taharah. Orang ini sudah bertaharah. Maka asalnya taharahnya sudah cukup. Iya. Baik, sekiranya ini jelas ya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah. Dan ini pembahasan yang ke-20. Berapa? 27. Kata beliau, wajibul ityanu biha inda awwali wajibati tahara wa huwa at-tasmiyah. Nah. Dan wajib untuk mendatangkan. Wajib untuk mendatangkan apa namanya? Niat itu. ketika awal kewajiban, ketika awal kewajiban tahara, yaitu tasmiyah. Ini pembahasan yang ke-27 tentang kapan seorang itu meniatkan. Ya, kapan seorang itu meniatkan? Nah, kalau bertanya kapan seorang meniatkan, ini penulis merinci di sini di dua keadaan. Inilah pembahasan yang ke-27 dan ke-28. Yang pertama, ketika awal kewajiban. Kapan dia meniatkan ketika awal kapan dia meniatkan ketika taharanya adalah taharah wajib. Yang kedua, kapan dia meniatkan ketika taharanya adalah taharah yang sunnah. Ini dua keadaan. Pembahasan yang ke-27 dan ke-28. Iya. Kita mulai yang pertama ya. Kata beliau, wa yajibul ityanu biha inda awwali wajibatit taharah wa huwa tasmiyah. Wajib untuk mendatangkan tasmiyah, wajib untuk mendatangkan niat, maksudnya wajib berniat di awal kewajiban taharah. Di awal kewajiban taharah. Iya. Wa huwa at-tasmiyah. Apa awal kewajiban taharah itu? Yaitu membaca bismillah. Ya, sebab suara yang akan berwudu telah berlalu ya. Penulis menegaskan kewajiban membaca bismillah ketika apa? Seorang mengingat. Ya, ketika mengingat. Baik. Dan ini dalilnya secara umum adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Baik, jadi ini keadaan yang pertama. Ya. Dia datangkan. Apa artinya dia datangkan niat? Maksudnya ya. Kalau dia belum berniat sebelumnya, dia harus berniat mendatangkannya. Tapi kalau dia sudah berniat sebelumnya, sudah hadir niatnya, sudah cukup. Itu artinya sudah ada niat. Jelas ya? Keadaan yang kedua, dan ini adalah pembahasan kita yang ke-28. Kata beliau, wa tusannu inda awwali masnunatiha in wujida qabla wajib. Dan disunnahkan di awal hal yang disunnahkan. Ya, kalau diketemukan sebelum wajib. Nah, kalau diketemukan sebelum wajib. Baik. Ya. Ini kan kalau wudu kan harusnya dimulai dengan apa? Hah? Dimulai dengan tasmiyah. Tasmiyah kan wajib ya. Andai kata misalnya tidak ada, andai kata ada kewajiban cuci tangan sebelum tasmiyah, ya, berarti disunnahkan juga untuk apa? Pada cuci tangannya. Ya. Baik. Demikian. Jadi dua keadaan. Ini dua keadaan. Kemudian pembahasan yang ke-20 berapa? 9. Kata beliau, wastishabu dikri fi jami'iha. Wa di sini ma'tuf kemana? Wastishabu. Ma'tufnya kemana? Waw ataf di sini atau waw isti'nafiyah? Iya. Wawnya ataf ya. Kalau begitu ataf kemana? Watusannu. Disunnahkan. Jadi disunnahkan di awal kewajiban. Dan wa yusannu istishabu dzikriha fi jami'iha, dan disunnahkan juga ya menghadirkan pengingatannya pada seluruhnya. Nah, ini harus dipahami ya, ini dari fikih niat ini. Sekarang seorang sudah berniat ya, saya dari rumah sudah niat mau salat duhur. Ya, cuma saya keluar jam 10. Ya, saya keluar ke masjid ingin sholat duhur. Ya, sekalian saya keliling ya. Nah, ke pasar dulu, rumah kawan-kawan. Ya, begitu adzan langsung ke masjid. Jelas ya? Berarti niat sudah apa? Sudah ada. Ya. Berarti kewajiban sudah ada. Kalau niat sudah ada, berarti Kewajiban sudah apa? Sudah ada, syarat sudah ada. Nah, penulis di sini terangkan bahwa menghadirkan niat, selalu mengingat niat pada seluruhnya itu disunnahkan. Jelas ya? Ya kalau dia berjalan seperti contoh tadi keluar ke pasar kemana, dia tetap menghadirkan. Ketika datang ke masjid sudah terdengar adzan, dia hadirkan niatnya untuk datang ke masjid. Nah, ini disunnahkan menghadirkannya. Ya. Tapi ingat, ini batasan apa? Batasan sunnah ya, bukan wajib, sebab kewajibannya sudah ada. Dia sudah niat. Nah, ini secara umum tidak makul ya, ada orang yang dia tidur, dia dengar adzan duhur, ya. Kemudian dia berdiri, pergi wudu, lalu pergi sholat. Kira-kira tergambar bahwa orang ini tidak ada niat dalam wudu, tidak ada niat dalam apa? Sholatnya? Jawabnya tidak. Ini sudah orang yang berakal, tidak mungkin. Ya. Walaupun dia tidak hadirkan bahwa dia wudu untuk sholat, ya. Kemudian dia keluar untuk sholat, ini dia tidak hadirkan, tapi niatnya sudah ada untuk hal tersebut. Jelas ya? Jadi dari sisi syaratnya sudah terpenuhi. Adapun dari sisi kesempurnaan, memang seperti yang disebut oleh penulis di sini. Istishab dikriha fi jami'iha. Jelas ya? Jadi ditekankan di situ. Wawnya ma'atuf pada yusan. Pembahasan disunnahkan. Apa yang wajib? Nah, ini beliau terangkan setelahnya. Dan ini pembahasan yang ke berapa? Yang ke-30. Kata beliau, wajibu istishabu hukmiha. Dan wajib untuk mengistishab, menghadirkan hukumnya. Jadi hukum niat harus selalu dia hadirkan. Nah, ini yang wajib. Apa hukum niat? Nah, itu maksudnya hal yang dengannya syah ibadahnya. Ya. Maksudnya dihadirkan hukumnya, jangan dia putus niatnya. Jangan dia putus niatnya. Ya. Jangan dia putus niatnya. Dia berwudu. Sementara wudu, dia putus niatnya. Wah, ini saya tidak usah wudu lah. Ya. Saya cuci-cuci badan saja. Atau apa, dingin-dingin saja. Baik. Makanya seperti ini, dia tidak menghadirkan hukumnya. Dan ini tentunya membatalkan wudu atau tidak? Jawabannya membatalkan. Iya. Jelas ya? Dan perlu saya ingatkan bahwa menghadirkan hukumnya di sini, istishab al-hukum, ini kaitannya adalah pada saat melakukan ibadah itu. Adapun setelah ibadah, tidak ada lagi pengaruhnya. Setelah ibadah. Dia sudah berwudu. Ya. Setelah berwudu, dia niatkan untuk apa? Dia niatkan untuk membatalkan puasanya. Itu tidak ada lagi. Dia niatkan untuk membatalkan wudunya. Ini tidak ada lagi hukumnya. Dia sholat duhur. Selepas sholat duhur, dia niatkan untuk membatalkan sholat duhurnya. Ini syah atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya tidak ada lagi gunanya. Dia batalkan. Sudah syah. Jelas ya? Karena itu kaidahnya di kalangan para ulama, bahwa memutus niat ibadah setelah melakukan ibadah tersebut tidak memiliki pengaruh. Tidak memiliki apa? Pengaruh. Saya ulangi. Qat'u niyatil ibadah ba'da fi'liha la yu'athir. Memutus niat ibadah setelah melakukan ibadah tersebut tidak memberikan apa? Tidak memberikan pengaruh. Baik. Ya. Jadi paling sempurnanya kalau seorang begitu dia berwudu misalnya, dihadirkan niat itu dari awal sampai akhir wudu. Ya, kepalanya sempurna ya. Nah, kalau misalnya hilang dari benaknya karena dia sibuk dengan pikiran yang lain misalnya, ya, dan dia tidak meniat memutus, maka hukumnya sama. Ini hukum niatnya berjalan. Jelas ya? Baik. Ya. Kalau dia sedang berwudu misalnya, terus di tengah wudu dia putus niatnya. Ini syah atau tidak wudunya? Jawabannya tidak syah. Setelah berwudu, ya. Setelah berwudu, selesai wudunya, dia niat untuk memutus wudunya. Ini memberi pengaruh atau tidak? Jawabannya tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau begitu semuanya ada empat keadaan dalam menghadirkan niat ini. Yang paling sempurnanya dihadirkan dari awal sampai akhir, itu paling sempurna. Keadaan yang kedua adalah ya, dia tetap menghadirkan hukumnya. Walaupun kadang dia lupa keadaan ini, tapi dia tetap ada hukum yang dia hadirkan, ini sudah cukup. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, dia memutus niatnya. Ya. Memutus niatnya di tengah ibadah. Kalau dia putus di tengah ibadah, maka ini batal ibadahnya. Keadaan yang keempat, dia memutus niatnya setelah ibadah selesai. Ini apa hukumnya tadi? Ini tidak ada pengaruhnya. Ini empat keadaan. Baik. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berpindah pembahasan selanjutnya tentang sifat wudu. Pembahasan tentang sifat wudu. Baik. Kata beliau rahimahullah, dan di sifat wudu ini banyak masail ya. Dan ini pembahasan sifat wudu sudah pembahasan yang ke-31. Di dalam pembahasan sifat wudu ini banyak masail. Kata beliau, wa sifatul wudu ayyanwi. Sifat wudu itu apa? Bagaimana cara wudu? Nah, ini sudah penutup ya. Penulis sudah terangkan apa itu sunnah-sunnah wudu. Beliau telah terangkan furudul wudu. Iya, beliau telah terangkan tentang niat yang merupakan kewajiban dalam wudu. Sekarang beliau masuk menjelaskan tentang sifat wudu itu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Nah, maksudnya sifat lengkapnya cara berwudu itu bagaimana? Kata beliau ayyanwi. Ini yang pertama ya. Ini cabang masalah yang pertama dari sifat wudu. Ayyanwi, dia meniatkan. Ini sudah berlalu. Thumma yusammi. Yang kedua dia membaca tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Bismillah saya. Baik, ini sudah berlalu pembahasan kita. Dan penulis menganggap tasmiyah hukumnya apa? Wajib kalau apa? Kalau diingat. Baik. Kemudian yang ketiga, wa yaghsilu kaffayhi thalathan. Kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya berapa? 3 kali. Ini yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan. Hukumnya apa? Kemarin? Hukumnya sunnah ya. Ya tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Thalathan 3 kali. 3 kali di sini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Yang wajibnya berapa kali? Yang wajibnya 1 kali. Nah, semua tempat disunnahkan 3 kali, boleh 2 kali. Ya, kecuali di mana? Kecuali di kepala. Dan akan datang nanti penulis juga merinci di kepala. Kemudian yang keempat, kata beliau wa yatamattamadu wa yatamattamada wa yastansyiqa. Ya. Ini tentang matmada dan istinsyak. Nah, ini urutan berikutnya. Setelah mencuci telapak tangan, dia berkumur-kumur dan menghirup air. Dan tentunya masuk di dalamnya apa? Istinsar, mengeluarkannya. Dan telah kita terangkan bahwa penulis tidak menyebut istinsar di sini, karena telah dimaklumi. Ya. Baik. Setelah berwudu, berkumur-kumur, setelah berkumur-kumur menghirup air dan mengeluarkannya, ya. Kata beliau wayaghsila wajahahu, dan dia mencuci wajahnya. Nah, ketika menjelaskan mencuci wajah, beliau terangkan batasannya mencuci wajah ini. Ini sudah kita jelaskan ya, pembahasan sunnah. Saya penulis di sini mentakidnya. Mimmanabiti sya'rir ra's ila man hadara minal lihyaini waddaqan tulan. Ya. Baik. Wa min al-udhuni ila al-udhuni ardan. Wa ma fihi min sya'rin khafif. Ya. Wa adh-dhahir al-kathif ma mastarsala minhu. Ya, wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut di mana? Ubun-ubun ya. Ubun-ubun dan dua sudut atau dua lingkaran yang berada di samping kanan dan kiri ubun-ubun. Nah, ila man hadara min al-lahyaini wad-daqan, sampai apa yang turun ke bawah ke lahyain. Lahyain itu tempat gigi itu keluar. Jadi ini bawah tulang ini tempat gigi keluar. Ini lahyain namanya. Ya. Jelas ya? Wad-daqan, dakan dagu. Jadi dari atas ke sampai ke dagu. Ya. Masuk ke tempat tulang yang gigi dari situ tumbuh, dari situ keluarnya. Baik, itu untuk ukuran tingginya. Adapun lebarnya, minal udun idal udun, dari telinga ke telinga yang lainnya. Ya, dan ini maksud telinga di sini, ya, adalah cuping telinga ya. Nah, baik. Jadi bukan maksudnya sampai telinga, telinganya dia lewati, tapi sampai telinganya, sampai cupingnya. Sudah cukup. Wa ma fihi min sya'rin khafif. Kalau ada rambut yang khafif, ya ada kumis misalnya atau rambut mata atau ada rambut ringan di pipinya, jenggot ringan, ya, maka semuanya wajib dia cuci. Nah, demikian pula wadh-dhahirul katsir, ma mastarsala minhu. Ya. Dan yang zahir dari ya, jenggot yang apa namanya? Yang lebat. Jadi kalau misalnya di pipi itu ada rambut tapi lebat sekali, ya karena jenggotnya dan lebat dari jenggotnya, maka yang zahirnya saja, apa yang nampak di luar saja dan apa yang turun. Sebab kata wajah, matah sulubihal muwajah. Jadi itu batasan wajibnya. Jelas ya? Dan sudah berlalu ya tentang sunnah apa? Menyelai jenggot. Selesai sudah. Penjelasan tentang mencuci wajah dan seluruh batasan-batasannya. Kemudian pembahasan yang ke urutan yang berapa ini? Yang keenam ya. Ini yang keenam cabang dari pembahasan ke-31. Ya. Thumma yadaihi ma'al mirfaqain, yaitu mencuci kedua tangan sampai ke mana? Sampai kedua siku. Ini sudah berlalu. Ya, kedua siku kemarin masuk atau tidak siku? Masuk. Ya. Dan yadaihi di sini maksud yad, maksudnya tangan ya, dari pergelangan sampai ke mana? Ke siku. Sebab kadang yad digunakan bermana apa? Bermana al-kaf. Ya. Bermana al-kaf. Seperti dalam firman Allah, wassariku wassariqatu faqata'u aydiyahuma. Ya, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya. Dan dimaklumi bahwa orang yang mencuri, tangannya dipotong sampai mana? Pergelangan saja. Kalau begitu, aydiyahuma di sini maksudnya telapak tangan. Jadi kata yad itu ditafsir ya. Asal penggunaan dia bermana telapak tangan. Tapi di sini penulis yang beliau inginkan adalah tangan ya, dari pergelangan sampai ke siku. Nah itu beliau terangkan ma'al mirfaqain, bersama siku. Ma'a ya, perhatikan bahasanya ma'a, bersama al-mirfaqain, bukan ila. Dan ini takkid dari penulis bahwa beliau menguatkan pendapat apa? Pendapat ma'a. Sebab ayat ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq. Ila di situ sudah berlalu. Kemarin kita sebutkan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ila bermakna al-ghaya, dan ada yang mengatakan bahwa ila bermakna apa? Ma'a. Demikian pula wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain di situ juga ila ada dua pendapat. Ada yang mengatakan lil ghaya, ada yang mengatakan ma'a. Dan yang benarnya bermakna apa? Bermakna ma'a. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Abu Hurairah. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ini pembahasan yang ke berapa? 7. Cabang pembahasan yang ke 7. Yaitu mengusap kepala bersama kedua telinga. Kata penulis, "Tsumma yamsahu kull ra'sihi mal udunaini marratan wahidah." Kemudian dia usap seluruh kepalanya bersama kedua telinganya satu kali. Ya, perhatikan ya. Seluruh kepala. Yang menunjukkan bahwa penulis menganggap yang dimaksud dengan mengusap kepala seluruhnya, bukan sebagiannya. Dan ini sudah kita terangkan ya. Bahwa kalau dilihat pada kadar wajib, yang mengangkat fard, ya, al-masah tidak mengharuskan kena seluruhnya. Jelas ya? Tapi hati-hatinya kena ketika berwudu kita kenakan pada seluruhnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam prakteknya beliau tidak pernah mengusap apa? Sebagiannya. Dan ini sudah berlalu ya. Yamsahu kulla ra'sihi mal udunain, bersama kedua telinga. Ini isyarat kepada pembahasan silam pendapat kemarin. Apakah kedua telinga masuk dari kepala atau tidak? Jawabannya apa? Masuk dari kepala. Jadi satu kali mengambil air untuk kepala dan kedua telinga, marratan wahidah, satu kali saja. Satu kali saja. Nah, ini yang benar ya, bahwa hadit-hadit yang mengusap kepala itu hanya satu kali saja. Memang betul ada sebagian riwayat mengusap tiga kali, ada sebagian riwayat mengusap kepala dua kali, tapi haditnya lemah, syadz, tidak ada yang kuat. Yang benarnya bahwa hanya diusap satu kali saja. Iya. Baik. Kata beliau, "Tsumma yaghsilu rijlaihi mal ka'bain." Ini pembahasan yang ke siapa, pembahasan yang keberapa ini? Yang ke-8. Baik. Dia cuci kedua kaki bersama kedua apa? Mata kakinya. Nah, ini sudah berlalu ya. Ini jelas insyaallah. Baik. Dan perlu diketahui bahwa kaki itu ya mencucinya dua cara. Boleh dicuci tiga kali, sekali, dua kali, tiga kali, sama dengan yang lainnya. Dan boleh dicuci sampai bersih. Cuci saja sampai bersih. Iya. Dan itu semuanya ada di dalam sunnah. Ataupun sekali, dua kali, dan tiga kali, itu sudah dimaklumi ya hadith-hadithnya. Adapun dicuci sampai bersih, itu ada di dalam hadith Abu Hurairah riwayat Muslim. Faghasalahuma hatta yunqiyahuma. Ya, maka Nabi mencuci keduanya, atau beliau mencuci keduanya sampai bersih keduanya. Jadi itu sampai bersihnya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang masalah batasan cucian untuk anggota tubuh yang terpotong. Kata beliau, wa yaghsilul aqta baqiyata al mafrud. Ya. Dan ya, orang yang terpotong tangan maupun kakinya, dia mencuci baqiyatul mafruḍ. Ya. Apa yang tersisa dari yang diwajibkan. Jadi kalau misalnya tangannya terpotong misalnya sampai di pertengahan, ya, maka dia cuci lebihnya. Ya, masih ada sepanjang 3 cm dari siku, maka dia cuci 3 cm sampai ke siku. Jelas ya? Demikian pula kakinya misalnya. Terpotong sebagian dari kakinya, maka dia cuci sebagian yang masih sisa. Dia cuci sebagian yang masih tersisa. Ya, baik. Dan ini jelas ya? Karena kewajiban mencuci telah syah di dalam kewajiban wudu. Ya, dan dia mencuci apa yang ada saja, karena itulah kemampuannya. Dan Allah telah berfirman, fattakullaha mastata'atum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Rasulullah bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'atum. Kalau aku perintah kalian dengan sebuah perintah, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kemudian kata beliau, fa in quti'a minal maghsil ghasala ra'sal 'adud minhu. Ya. Kalau terpotong sampai ke pergelangan, misalnya sikunya, tangannya terpotong sampai ke siku, ya, tangannya terpotong sampai di atas mata kaki, maka dia usap atau dia cuci, ya, ujung dari potongan itu saja. Dia usap. Apa dia cuci ya? Baik. Demikian. Ya, sebab kemampuannya hanya itu saja. Kemampuannya hanya hal tersebut. Ya, selesai. Berarti dengan ini selesai sudah penjelasan tentang sifat wudu ya. Kemudian beliau bawakan pembahasan lain. Ini pembahasan tentang apa? Berarti kita ganti pembahasannya. Tadi cabang pembahasan itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, sampai mencuci kaki. Tentang masalah mencuci anggota wudu yang terpotong, itu masukkan ke pembahasan yang ke-32. Kemudian pembahasan yang ke-33. Ya. Thumma yarfa'u basarahu ila sama. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit. Ya. Sini penulis menjelaskan bahwa disunnahkan mengangkat kepala ke langit. Dan ini apabila haditsnya syah ya. Ya, tapi hadits dalam hal ini adalah hadits yang lemah. Hadits yang lemah. Kalau begitu, apa yang disebut oleh penulis di sini ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Nah, dan ada yang mentaklil kenapa mengangkat pandangan ke langit? Ya, ini isyarat untuk menunjukkan sifat ketinggian Allah. Sebab ketika dia baca doa, bacanya adalah syahadat tentang tauhid, maka diangkat pandangannya ke langit, ini isyarat akan ketinggian Allah. Ya, ta'lilnya bagus sebenarnya, hanya saja ta'lil ini dalam hal yang seperti ini harus dibangun di atas dalil. Ya, tidak cukup dengan ta'lil. Jelasnya? Karena itu hal yang disebut oleh penulis di sini tidak disyariatkan. Wa yaqulu ma warad. Ini pembahasan yang ke-33. Dan dia membaca doa yang warid. Ya, doa selepas wudu. Ya. Dalam hadits Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Yang disebut di awal hadis, man asbaghal wudu, man tawadda fa asbaghal wudu. Siapa yang berwudu lalu dia perbaiki wudunya lalu dia baca doa itu tadi, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Ya, ya dakhulu min ayyiha sya, dibukakan untuknya 8 pintu surga, dia masuk dari pintu mana yang dia senangi. Ini yang waridnya ya, di dalam hadis riwayat Muslim. Ada tambahan di luar sahih Muslim, ada tambahannya Allahumma ja'alni apa? Minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, tapi ini hadisnya lemah. Tambahannya ini lemah. Nah, dan telah syah di dalam hadis Abu Sa'id, mauquf dari Abu Sa'id. Iya. Beliau sebutkan doa selepas wudu, yaitu dia baca subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa. Apabila dia baca selepas wudu, maka akan dicetak pahalanya di sebuah cetakan, kemudian disimpan. Disimpan di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pecah hingga hari kiamat. Ini dari Abu Sa'id mauquf ya. Tapi yang seperti ini punya hukum apa? Hukum marfu. Jadi ini dua doa yang saya ketahui yang syah, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Nah, demikian pula baik, cukup ya ini doa untuk wudu ya. Kemudian pembahasan yang ke berapa? 35. Ya, tentang hukum membantu orang yang berwudu. Kata penulis, wa tubahu ma'unatuhu. Ya, dan boleh untuk membantunya. Ya, orang yang berwudu boleh dibantu ya, boleh diambilkan air, didekatkan wudu itu kepadanya. Ya, dan ini dilakukan oleh para sahabat kepada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilakukan oleh sahabat kepada sahabat yang lainnya. Dan tidak diragukan ya bahwa ini masuk dalam bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, baik, pembahasan yang terakhir yang ke-36, kita beli watansyifu a'dha'ihi, dan mubah dibolehkan mentansyif, mengeringkan anggota wudunya. Ini hukumnya mubah ya kalau menurut penulis. Iya. Menurut penulis. Baik. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa hal ini adalah hukumnya makruh. Iya. Karena dalam hadis Maimunah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi kata Maimunah, "Panawaltuhu thauban falam ya'khudhu." Ya, saya berikan kepada beliau kain dan beliau tidak mengambilnya. Nah, dari sini diambil pendalilan bahwa tidak memakai kain, tidak dibasuh. Dan sebagian ulama ada yang berkata malah disunnahkan berdasarkan dengan hadis itu. Ya, mereka berpendapat bahwa kebiasaan Nabi habis mandi pakai handuk, pakai kain. Tapi kali itu saja diberi oleh Maimunah, dia menolak. Jadi ambil apa? Kebalikannya. Nah, yang benar ya bahwa ini kejadian memiliki banyak kemungkinan ya. Memiliki banyak kemungkinan. Iya. Hanya saja kalimat penulis di sini mubah, dibolehkan. Ya, umumnya seperti itu. Cuman kalau dikatakan khilaful aula itu lebih tepat. Khilaf apa? Al-aula. Kenapa? Sebab di dalam wudu, iya, tetesan-tetesan wudu itu jatuh bersamanya apa? Dosa-dosa. Jadi kalau dia usap dengan kain, dia akan hilang fadilah. Ya, karena itu lebih tepatnya kalau dikatakan apa? Khilaful aula. Ini menyelisihi yang lebih pantasnya. Ya, wallahu ta'ala. Baik, selesai sudah ya.